Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوم مسلمين dan muslimat yang saya cintai, melanjutkan pembahasan yang kemarin bahwasanya nenek moyang kita berasal dari surga karena kesalahan yang dilakukannya diusirlah ke dunia. Dan bagi mereka yang ingin masuk surga, maka harus bertaubat tatkala hidup di dunia. Dan mengingatkan bahwasanya dunia ini adalah negeri asing, yang kita akan kembali ke negeri yang hakiki. Perhatikanlah bagaimana orang yang cerdas ketika merantau di kota, dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, mengumpulkan apa saja yang berguna untuk hari kembali di kampung halamannya. Dia mencari dunia, mencari uang. Ketika sudah sampai terkumpul banyak uangnya, dia kirimkan ke kampungnya, dibuatkan rumah di kampungnya. Dia mengumpulkan lagi uangnya, sudah kumpul uangnya, dia kirimkan kampung lagi, sudah beli sawah di kampung. Dia juga mengumpulkan uang lagi, sudah cukup duitnya, dia kirimkan kampung untuk beli sapi, beli kerbau, beli kebun, beli sawah. Sehingga ketika lebaran dia pulang kampung, dia pulang kampung dengan gagah. Di kampung sudah ada rumah, sudah ada sawah, sudah ada ternak, dan lain-lain. Dia tidak bingung mau tinggal di mana. Maka pelajaran dari ini, bahwa kita sedang merantau di kota yang namanya dunia, dan kita akan kembali ke kampung, yaitu kampung akhirat. Maka yang jadi pertanyaan, sudah berapa yang kita kirimkan ke kampung akhirat? Ratusan juta duit kita, yang mana yang sudah dibelanjakan untuk akhirat? 60 tahun umur kita di dunia, yang mana umur kita yang sudah kita pergunakan untuk akhirat? Alangkah cerdasnya seorang kakek ketika ditanya, berapa umurmu, kek? Saya umur baru 20 tahun. Bagaimana mungkin kakek-kakek seperti engkau umurnya 20 tahun? Memang betul, umurku sudah 60 tahun, tapi aku taubat baru mulai umur 40 tahun. 20 tahun inilah umur yang berarti bagiku. Lalu berapa harta yang kau miliki, kek? Harta saya paling baru 30 atau 50 juta. Bukankah uangmu miliaran, kenapa kamu bilang baru 50 juta? Memang duit saya banyak miliaran, tapi yang aku persiapkan untuk akhirat sekitar 50 juta. Itu pun buat ongkos haji. Lihatlah, harta yang kita kumpulkan di dunia tidak akan ada gunanya nanti di akhirat apabila tidak dibelanjakan di akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling celaka dan yang paling merugi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ada tiga orang yang paling celaka nanti di hari kiamat. Yang pertama, orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmunya, tetapi dia tidak mengamalkannya. Sementara murid-muridnya yang belajar dari dia, dia mengamalkannya. Sehingga nanti ketika ketemu di akhirat, muridnya berada dalam kedudukan yang tinggi karena dia mengamalkan ilmu, sedangkan gurunya dia rendah kedudukannya karena dia hanya mengajarkan tapi tidak mengamalkan. Itulah orang yang paling rugi, yang pertama. Yang kedua, seorang majikan dengan pembantunya. Majikannya malas beribadah, senang bermaksiat, sementara pembantunya rajin beribadah. dan dia banyak mengerjakan amal taat. Sehingga nanti ketemu di akhirat pembantunya, bawahannya, tinggi kedudukannya di surga. Sementara majikannya rendah, padahal di dunia majikannya nampak tinggi, tapi di akhirat tidak ada harganya, dia rendah. Itu orang yang paling menyesal nanti di hari kiamat. Yang ketiga, orang yang kaya raya, tetapi dia tidak pernah terpikir untuk ibadah, ratusan juta duitnya, tapi haji belum daftar. Beli mobil sanggup, beli rumah sanggup, tetapi beli tiket haji belum sanggup. Dia bilang belum ada panggilan. Saya jawab, bagaimana mau dipanggil, daftar aja enggak. Bisanya dipanggil kalau sudah. Lalu orang kaya ini yang tidak mau sedekah, dia mati belum menyedekahkan hartanya. Lalu hartanya yang banyak dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Lalu ahli warisnya orang-orang yang saleh, dia membelanjakan hartanya di jalan Allah. Maka ketika di akhirat ayahnya rendah kedudukannya, itu ahli warisnya tinggi kedudukannya. Alangkah ruginya. Kita yang lelah, kita yang capek mengumpulkan harta, justru yang menikmati kehidupan di akhirat adalah anak-anak kita yang dapat warisan dari kita. Sebab harta apabila sudah diwariskan bukan lagi milik kita. Kalau kita disedekahkan oleh ahli waris, yang dapat pahala ahli waris. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyu shadaqati afdal?" Sedekah yang manakah yang paling afdal? Beliau sallallahu alaihi wasallam jawab, "Wa anta saddaq wa anta sahihun sahihun, tahsal faqr wa ta'mul ghina, wa la tudhil hatta idza balaghatil khulqun." Qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Sedekah yang paling utama adalah engkau bersedekah wa anta sahihun, engkau dalam keadaan sehat. Sahihun, dalam keadaan kikir. Tahtal faqra wa ta'mulul ghina, takut fakir, pengin kaya. Sedekah dalam keadaan badan lagi sehat, lagi pengin jadi orang kaya, sedekah itu yang lebih utama. Walaupun hatta itu balas hasil khulqun, jangan menunda-nunda sedekah sampai nafas itu tenggorokan. Qulta li fulanin kada wa li fulanin kada, baru mengatakan buat si fulan ini, yang sana buat si fulan, yang ini buat si fulan. Faqad kana li fulan, sebentar lagi harta itu milik si fulan. Jadi kalau sudah nafas itu tenggorokan baru bagi-bagi harta, enggak usah dibagi-bagi, kamu mati langsung dibagi oleh ahli waris. Sekarang kalau mau sedekah, bukan menunggu nanti sudah tua, sudah mau mati. Kalau pengin jadi orang yang kaya di akhirat, kalau pengen jadi orang yang bahagia, pulang kampung akhirat, ada istana di surga. Sedangkan yang tidak pernah menginfakkan hartanya di akhirat, pulang kampung sepi, enggak ada apa-apa. Lihat pemuda yang ketika merantau di kota tadi cuma nganggur-nganggur di sini, jadi tukang amen atau jadi seorang pengangguran kosong, waktu berjam-jam iktikaf tekun. Bukan iktikaf di masjid, iktikaf depan catur. Patung-patung apa yang kau tekun iktikaf di hadapannya? Sia-sia waktunya. Kalau dia baca la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, itu berpahala. Ada enggak orang main catur? Subhanallah. Dimakan. Innalillahi wa inna. Itu tidak ada. Rugi, waktunya habis sia-sia. Sia-sia. Gunakan untuk akhirat. Dan hidup di dunia sekedarnya saja, punya harta, jangan untuk bermewah-mewah, untuk akhirat. Lihatlah Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika istrinya Ummu Darda menasihatinya, Ya Abad Darda ala tabdhi li adiyafina kama yabtaghi rijalu li adiyafihim. Wahai suamiku Abu Darda, tidakkah kau mencari harta agar kita bisa menghormati tamu kita sebagaimana orang-orang bisa menghormati tamunya? Bisikan seorang wanita seperti itu. Mas, kalau rumahnya gede kan enak, mas. Ada tamu, enggak bingung mau nginep di mana. Kalau kita punya apa-apa kan enak, mas. Ada tamu, kita bisa menghormatinya. Itu istri Abu Darda menasihatinya. Ala tabdhi li adiyafi maka ma yabtaghi rijalu li adiyafihim. Kenapa engkau tidak mencari sesuatu untuk menjamu tamu kita sebagaimana orang-orang juga mencari sesuatu untuk menjamu tamu? Nampaknya baik niatnya untuk menjamu tamu, tapi kenyataannya enggak seperti itu. Seringkali orang kaya itu kalau ditamui bukan dijamu. Lelah, capek kita datang, mau minum apa nih? Mau kopi, mau susu? Belum lagi jawab, air putih aja ya biar sehat. Emang dasar pelit. Apa kata Abu Darda? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna amamakum aqabatan quudan la yajuzuhu almuthqalun wa inni ahabbu an atakhaffa li tilka al-aqabah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di hadapan kalian ada gunung yang terjal yang susah didaki oleh orang-orang yang gemuk badannya. Aku ingin badanku kurus agar mudah melewati gunung terjal tersebut. Jadi di hadapan kalian kepada Nabi SAW ada gunung yang terjal, susah didaki oleh orang-orang yang gemuk badannya. Aku ingin badanku ringan, kata Abu Darda, agar aku bisa melewati gunung terjal itu. Apa yang dimaksud gunung terjal? Sakaratul maut. Itu gunung terjal, susah dilewati. Lihat orang yang mau meninggal dunia, alangkah susahnya. Apa itu gunung terjal? Pertanyaan mungkar nakir di kubur. Susah itu kita menjawab. Apa gunung terjal? Sirat yang terbentang di atas jahannam, yang lebih kecil daripada rambut dibelah tujuh, lebih tajam daripada pedang. Itu gunung terjal, susah dilewati oleh orang-orang yang gemuk, yaitu orang-orang yang banyak harta. Karena nanti dia akan ditanya, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Tentang susahnya menghadapi sakaratul maut bagi orang-orang yang kafir disebutkan dalam hadis panjang, diriwayatkan dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki kaum Anbar, itu orang Madinah. Kami sampai di kuburannya dan belum dibuat lahad. Sudah sampai di kuburan, lahadnya, lahad itu tempat mayit di sebelah arah kiblat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk menghadap kiblat dan kami duduk di sekelilingnya, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Ini mereka duduk sambil menundukkan kepalanya karena khusyuk menunggu selesainya lubang kubur digali. Di tangan beliau ada sebuah ranting yang beliau goreskan di tanah. Lalu beliau memandang ke langit dan memandang ke bumi. Beliau mengangkat pandangannya dan menundukkannya tiga kali. Lihat ke atas Nabi, kemudian lihat ke bawah. Lihat ke atasnya, ke langit. Lalu beliau bersabda, "Ista'idu min adabil kubur." Berlindunglah kalian kepada azab kubur. Maka kami pun berlindung. Allahumma inni a'udzu bika min adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. Kemudian Nabi mengulang lagi, "Berlindunglah kalian dari azab kubur." Para sahabat pun berlindung, "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur." Sampai tiga kali. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya seorang mukmin apabila berpisah dari dunia dan menghadap akhirat, malaikat-malaikat dari langit turun kepadanya dengan wajah yang putih, seolah-olah wajah mereka adalah matahari. Bersama mereka kain kafan dan minyak wangi dari surga, hingga mereka duduk sejauh mata memandang. Malaikat duduk dengan bawa kain kafan dari surga dan wangian dari surga. Kemudian malaikat maut datang hingga duduk di kepalanya seraya mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, kembalilah ke negeri yang penuh dengan keridhaan. Lalu ruhnya pun keluar dengan mengalir sebagaimana mengalirnya air dari mulut kendi. Ruhnya orang mukmin meninggal keluar seperti air yang keluar dari kendi. Lalu malaikat maut itu mengambilnya, sehingga ketika ruh keluar, seluruh malaikat yang berada di antara langit dan bumi, juga seluruh malaikat yang berada di langit mensolatinya. Lalu dibukakan pintu-pintu langit baginya. Tidak ada dari penjaga pintu langit melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya dinaikkan melalui pintu mereka. Apabila malaikat maut itu telah mengambil ruh itu, mereka tidak membiarkannya berada di tangannya sekejap mata, hingga mereka mengambilnya lalu menjadikannya berada di dalam kain kafan dan minyak wangi yang tersebut dari surga tersebut. Diambil oleh malaikat yang putih wajahnya seperti matahari. Lalu keluarlah dari ruh itu bau harum yang lebih wangi daripada minyak kasturi yang ada di muka bumi. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, lalu mereka pun naik dengan membawa ruh itu. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, siapa ruh yang baik itu? Malaikat yang membawa ruhnya menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama-namanya yang paling baik yang dahulu mereka namakan di dunia. Disebut julukannya, si Fulan bin Fulan. Ketika para malaikat itu sampai di langit dunia bersamanya, mereka pun minta dibukakan pintu langit. Maka dibukakanlah pintu untuk mereka, dan para malaikat dari setiap langit mengiringinya sampai ke langit berikutnya, sampai ke langit ketujuh. Lalu Allah berfirman, tulislah kitab hambaku di Illiyin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Dia adalah kitab yang tertulis yang disaksikan oleh para malaikat. Lalu kitabnya ditulis di Illiyin, kemudian dikatakan, kembalikanlah dia ke bumi, karena sesungguhnya aku telah menjanjikannya untuk mereka. Darinya aku menciptakan mereka, kepadanya pula aku mengembalikan mereka, dan darinya aku akan mengeluarkan mereka pada kali yang kedua. Manusia diciptakan dari bumi, maka setelah mati dia pun dimasukkan lagi ke dalam bumi. Nanti di hari kiamat dibangkitkan lagi dari bumi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dia mendengar suara sendal teman-temannya ketika mereka meninggalkannya. Jadi setelah dikubur jenazah seorang mukmin tadi, maka pulang orang yang mengiringinya. Nah, orang yang di dalam kubur itu mendengar suara sendal orang-orang yang mengantar. Dia sudah berbaring di kubur. Bahkan ketika digotong jasadnya ke kuburan, orang mukmin itu mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Sampai dikubur. Setelah dikubur dan pulang orang yang mengiringinya, kemudian dua malaikat yang sangat keras bentakannya mendatanginya, yang dikenal dengan malaikat Munkar dan Nakir. Lalu keduanya membentaknya seraya bertanya, man rabbuka, siapa rabbmu? Orang mukmin menjawab, Rabbku adalah Allah. Lalu dia bertanya, ma dinuka, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Mereka bertanya, siapa orang yang diutus kepada kalian? Ini dibawakan Rasulullah, siapa orang ini yang diutus kepada kalian? Maka dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepadanya, apakah yang telah kamu amalkan? Dia menjawab, aku telah membaca kitabullah, aku beriman kepadanya dan mempercayainya. Inilah fitnah terakhir yang akan dihadapi oleh seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini fitnah terakhir. Sudah ditanya oleh malaikat kubur, mungkar dan nakir, selesai, maka itulah fitnah yang terakhir. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia. Kemudian Allah Azza wa Jalla memanggil, sesungguhnya hambaku telah berkata jujur, maka baringkanlah dia di pembaringan dari surga. Pakaikanlah dia pakaian dari surga dan bukakanlah untuknya sebuah pintu menuju surga. Jadi setelah ditanya, semua bisa dijawab, dibentangkan permadani dari surga, pembaringan kasur dari surga, wewangian dari surga, maka udara segar dan harum semerbak surga mendatanginya dan dilapangkan baginya kuburannya sejauh mata memandang. Beliau selalu bersabda, dan dia didatangi seorang lelaki yang bagus wajahnya, bagus pakaiannya, dan harum baunya. Datang di kuburnya, datang teman yang baik. Lalu dia berkata, bergembiralah dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Bergembiralah dengan keridhaan dari Allah dan kebun-kebun yang di dalamnya ada kenikmatan yang abadi. Ini adalah harimu yang pernah dijanjikan untukmu. Maka si mukmin yang dikubur menjawab, kamu juga semoga Allah berikan berita gembira dengan kebaikan. Siapa kamu? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebaikan. Lalu lelaki itu menjawab, aku adalah amal perbuatanmu yang saleh di dunia. Demi Allah, aku tidak mengenalmu melainkan kamu adalah orang yang bersegera di dalam ketaatan kepada Allah dan lambat dalam kemaksiatan kepada Allah. Temannya mengatakan, aku adalah amal soleh. Kamu itu kalau berbuat baik segera, sedangkan kalau mau berbuat jahat engkau lambat. Itu akan menjadi teman soleh di akhirat. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kemudian dibukakan pintu surga baginya, juga dibukakan darinya pintu neraka. Lalu dikatakan, ini neraka adalah tempat tinggalmu jika kamu bermaksiat kepada Allah. Allah telah menggantikannya dengan ini, yaitu surga. Ketika dia melihat apa yang ada di dalam surga, dia berkata, ya Rab, segerakan hari kiamat, segerakan hari kiamat. Orang mukmin di kuburnya diperlihatkan, itu neraka. Kalau kamu maksiat, itu tempatnya. Lalu diperlihatkan surga, karena kamu taat, tempatnya di sana. Maka orang mukmin berdoa, ya Allah, segerakan hari kiamat, agar segera masuk ke surga. Semoga kita termasuk orang mukmin yang seperti ini. Sesungguhnya seorang kafir, di dalam riwayat yang lain orang yang fasik, ini orang yang banyak maksiat, apabila berpisah dari dunia dan menghadap akhirat, malaikat-malaikat kasar lagi keras dari langit turun kepadanya dengan wajah yang hitam. Bersama mereka kain kasar dari neraka, hingga mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang hingga dia duduk di kepalanya seraya mengatakan, wahai ruh yang buruk, keluarlah menuju kemarahan dan kemurkaan dari Allah. Beliau bersabda, lalu dia pun hancur di dalam jasadnya, sembunyi. Orang yang banyak maksiat ketika dibilang, keluar wahai ruh yang buruk, ruhnya ngumpet di dalam tubuhnya, gak mau keluar. Lalu malaikat maut itu menariknya sebagaimana rambut yang dicabut dari wol yang basah, lalu urat-urat dan persendiannya terputus bersamanya seperti besi tusukan dalam bakar sate, bakar daging, guling, kambing, guling, besi yang bergerigi ditusukkan kepada kain wol yang basah, ditarik sehingga putus-putus uratnya. Lalu seluruh malaikat yang berada di langit dan di bumi juga, seluruh malaikat yang berada di antaranya melaknatinya. Lalu ditutup pintu-pintu langit baginya. Tidak ada dari penjaga pintu langit melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak dinaikkan melalui pintu mereka. Apabila malaikat maut itu telah mengambil ruh itu, Mereka tidak membiarkannya berada di tangan sekejap mata, hingga mereka mengambilnya lalu menjadikannya berada di dalam kain yang kasar tersebut. Lalu keluarlah dari ruh itu bau yang busuk, yang paling busuk dari bangkai yang pernah ada di muka bumi. Lalu mereka pun naik dengan membawa ruh itu. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, "Ruh siapa ini yang baunya busuk?" Mereka menjawab, "Ini ruhnya Fulan bin Fulan." Dengan menyebut nama-namanya yang paling jelek. Orang yang kalau jelek sering disebut di dunia ini di jahat atau siapa. Disebutkan nama-nama buruk. Ketika para malaikat itu sampai ke langit dunia bersamanya, mereka pun minta dibukakan pintu langit untuknya, namun tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk lubang jarum. Orang kafir tidak mungkin masuk surga sebagaimana tidak mungkinnya unta masuk lubang jarum. Mustahil. Lalu Allah berfirman, tulislah kitab hambaku ini di sijjin, di lapisan bumi terendah. Kemudian dikatakan kepadanya, kembalikanlah hambaku ke bumi, karena sesungguhnya aku telah menjadikannya untuk mereka. Darinya aku ciptakan, dan kepadanya dikembalikan, dan dari bumi dikeluarkan pada kali yang lain. Lalu roh itu dilemparkan sekeras-kerasnya dari langit, hingga jatuh ke dalam jasadnya. Ketika digotong ruhnya ke kuburan, maka dia pun berteriak, ya wailaha aina tadhabuna biha, duhai celakanya mau dibawa kemana saya ini, ya wailaha aina tadhabuna biha, duhai celakanya mau digotong kemana dia ini. Ketakutan ketika ruhnya orang yang banyak maksiat digotong ke kuburan. Kemudian datang dua malaikat yang sangat keras bentakannya mendatanginya, lalu keduanya membentaknya seraya bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, hahin hahin la hadri, ha ha, saya tidak tahu. Kemudian ditanya, apa agamamu? Dia menjawab, hahin hahin la hadri, ha ha, saya tidak tahu. Dia tanya lagi, apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepadamu ini? Itu Nabi Muhammad. Dia mengatakan, hahin hahin la hadri, aku pernah mendengar orang-orang menyebutnya begitu. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan kamu tidak pernah mencari tahu, apala jaraita wala talaita, kenapa kamu tidak mau belajar, kenapa kamu tidak mau membaca? Jawaban tidak tahu di alam kufur tidak diperkenankan, tetap disalahkan. Apala jaraita wala talaita, kenapa kamu tidak belajar, kenapa kamu tidak membaca? Perhatikan ini. Banyak orang takut menjalankan agama, maka dia enggak mau belajar agama. Dengan alasan kalau saya enggak tahu kan enggak apa-apa. Kalau enggak tahu kan enggak dosa. Wajib kita mencari tahu. Bahkan tidak mau belajar saja sudah dosa. Sebab Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu bagi setiap muslim. Kalau kita enggak mau ngaji, enggak mau belajar, itu saja sudah dosa. Begitu kita enggak tahu apa-apa, kita enggak bisa mengerjakan mana yang baik, mana yang buruk, karena kita enggak tahu mana baik, mana buruk. Jadi itu sengsara nanti di akhirat. Selanjutnya, Allah memanggil, sesungguhnya hambaku telah berdusta. Maka baringkanlah dia di pembaringan dari neraka, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu menuju neraka. Maka udara panas dan bau busuk neraka mendatanginya, dan disempitkan baginya kuburannya, hingga remuk rusuk-rusuknya dihimpit oleh kuburannya, seperti telur yang dihimpit oleh dua batu, hancur di dalam kubur. Maka para penggali kubur, di antara mereka ada yang menemukan ada tulang yang mengumpul jadi satu. Itulah hempitan kubur. Didatangi di dalam yang lain diserupakan orang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, busuk baunya. Lalu dia mengatakan, bergembiralah dengan sesuatu yang menyusahkanmu. Ini adalah harimu yang pernah dijanjikan untukmu. Dia pun menjawab, kamu juga semoga Allah berikan berita gembira yang buruk kepadamu. Siapa kamu? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan keburukan. Setelah itu menjawab, aku adalah amal perbuatanmu yang buruk. Demi Allah, aku tidak mengenalmu, melainkan kamu adalah orang yang lambat dari dalam ketaatan dan cepat dalam kemaksiatan. Kalau disuruh, ayo sholat, ayo ngaji, paling belakang dia datang. Lambat berbuat taat, cepat berbuat maksiat. Tapi kalau dibilang disko atau apa, paling depan dia datang. Kemudian dihadapkan kepadanya sosok buta, tuli, bisu, dan di tangannya ada palu yang mana jika dipukulkan kepada gunung pasti menjadi debu. Lalu dia memukulnya satu pukulan hingga dia menjadi debu. Lalu Allah mengembalikannya seperti semula. Lalu dia memukulnya satu pukulan lagi hingga dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kemudian dibukakan pintu neraka baginya. Dia pun berkata, ya Rab, jangan dirikan hari kiamat. Dipukul dia orangnya, buta matanya, tuli telinganya. Jadi orang ini menyiksa orang tanpa belas kasihan. Bagaimana mungkin dia akan kasihan? Dia tidak melihat, telinganya juga tidak dengar. Sehingga orang ini menjerit-jerit di kuburan, berteriak-teriak keras. Dia terus hancur, dia hancurkan terus, dia pukul. Dipukul hancur, dijadikan lagi. Dipukul hancur, dijadikan lagi. Ini azab alam kubur. Begitu dibukakan pintu neraka, dia melihat, dia berdoa, ya Allah, jangan datangkan hari kiamat. Jangan datangkan hari kiamat. Kalau kubur saja sudah sedemikian beratnya, apalagi siksa di neraka. Waliyahudzubillah, hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan sanad hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, disahihkan juga oleh Syekh Albani dan juga Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi dalam Al-Imlaq Al-Muwaqqi'. Hadis yang seperti ini yang harusnya sering kita ingat. Kesenangan yang kita rasakan di dunia hanya sekejap. Oleh karenanya, bersenang-senanglah di dunia. Tetapi ingat, jangan lupakan akhirat. Bahkan yang harus dicari lebih utama adalah akhirat, bukan dunia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mohon dijelaskan tentang doa berlindung dari siksa kubur, fitnah dajjal, dibaca ketika tasyahud akhir sebelum salam. Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita sebelum salam, setelah membaca innaka hamidum majid, membaca Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab neraka jahannam. Disebut jahannam karena dalamnya. Disebut neraka jahanam karena dalamnya. Dalamnya neraka jahanam 70 tahun batu jatuh. Kalau batu dilemparkan ke jahanam, jatuh. Dia meluncur sehari, dua hari, tiga hari. Sampai sebulan, dua bulan, terus meluncur. Setahun, dua tahun. Sampai 70 tahun baru sampai ke dasar. Itu dalamnya neraka jahanam. Suatu hari Rasulullah dengan para sahabatnya sedang duduk, diperdengarkan oleh Allah suara berdebam yang sangat keras. Lalu Nabi bertanya, tahukah kamu suara apa itu? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam jahannam 70 tahun yang lalu. Sekarang baru sampai ke dasar. Dikatakan jahannam karena gelapnya. Api neraka dipanaskan 1000 tahun sehingga menjadi merah warnanya. Lalu dipanaskan 1000 tahun menjadi putih warnanya. Sangat panas. Dipanaskan 1000 tahun lagi menjadi hitam, gelap dan sangat panas sekali. Yang kalau gunung batu dilemparkan ke sana meleleh. Gunung batu bisa meleleh. Semoga Allah lindungi kita dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dan dari azab kubur, seperti yang tadi dijelaskan, azab kubur, azab yang berkepanjangan sampai hari kiamat. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Apa fitnah kehidupan? Fitnah kehidupan yang paling berat bagi umat Islam adalah harta. kita terfitnah oleh harta, sibuk dengan dunia lupa akhirat, itu fitnah kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat ada fitnah, ada ujian, dan ujian terberat umatku adalah masalah harta. Khusus bagi laki-laki, fitnah yang paling berat adalah penyempuan. Fitnah yang paling berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu fikum fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan di tengah kalian godaan yang paling berbahaya bagi laki-laki melainkan adalah wanita. Digoda duit kita masih sanggup nolak. Digoda kedudukan masih bisa kita nolak. Tapi kalau perempuan dan dilibat sama kita, susah nolak. Fitnah yang paling berat. Berapa banyak orang-orang itu hancur gara-gara wanita. Hancur gara-gara wanita. Fitnah yang paling berat bagi laki-laki adalah godaan wanita. Semoga Allah melindungi kita dari godaan wanita, kecuali istri kita. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih ad-dajjal. Dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari fitnah al-masiih ad-dajjal. Dajjal adalah pemuda yang tegak badannya, keriting rambutnya, buta sebelah matanya. Dia nanti akan muncul di Khurasan, di daerah dekat Irak. Dia mengaku dirinya Tuhan. Dan Dajjal punya kesaktian. Dia bisa memanggil hujan turun, maka turun hujan. Dia bisa menyuruh tumbuh-tumbuhan tumbuh, maka tumbuh. Siapa yang percaya Dajjal sebagai Tuhannya, negerinya dibikin makmur. Dajjal diikuti oleh rezeki seperti pohon korma jantan yang diiringi oleh lebah. Di mana ada dia, kemakmuran ada. Dajjal. Siapa yang tidak mau mengaku dirinya adalah Tuhan, maka negerinya dibikin kering kerontang. Itu Dajjal. Dia akan memasuki seluruh negeri kecuali Mekah dan Madinah. Setiap kali dia mau masuk kota Mekah dan Madinah, maka dihadang oleh malaikat. Sehingga Dajjal mendatangi kota Madinah dan Mekah, kemudian dihentakkan kakinya. Lalu orang-orang kafir keluar dari kota Madinah. Maka kalau ingin selamat dari Dajjal, pindah tempat tinggalnya ke Mekah. Yang kedua, membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ada seorang pemuda yang ketemu dengan Dajjal, lalu dipegang sama Dajjal. "Apakah kamu yakin aku Tuhanmu?" Dia mengatakan, "Tuhanku tidak buta sebelah matanya. Engkau adalah Dajjal pendusta. Aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Menunjukkan pemuda ini belajar hadis. Dia tahu bahwasanya Dajjal pendusta. Lalu ditangkap sama Dajjal, dibelah dua tubuhnya. Kemudian dilemparkan sejauh lemparan tombak. Dajjal tertawa di antara dua belahan tubuhnya. Lalu Dajjal memanggil pemuda tadi. "Wahai pemuda, kembali." Maka hidup lagi orang. Hidup lagi. Lalu Dajjal bertanya kepadanya, "Apakah kamu sekarang yakin aku Tuhanmu?" Pemuda tadi menjawab, "Keyakinanku yang kedua tidak lebih lemah daripada keyakinanku yang pertama. Engkau adalah Dajjal pendusta." Lalu mau ditangkap, dia lari dan Dajjal tidak sanggup menangkapnya. Ini menunjukkan sehebat apapun Dajjal, dia bukan Tuhan, sehingga dia tidak sanggup menangkap pemuda itu. Nanti akan muncul. Apabila Dajjal muncul, maka tidak ada yang membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Isa yang diyakini telah wafat oleh orang-orang Nasrani. Orang Islam meyakini Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan masih hidup, dan nanti akan turun di menara putih di Damaskus. Sudah ada belum menaranya? Dia akan turun diapit oleh dua malaikat. Kemudian orang Islam dalam keadaan terkepung, dia ada di dalam masjid orang Islam. Turun Nabi Isa masuk dalam masjid. Kemudian kaum muslimin waktu itu mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam sholat subuh. Tapi Nabi Isa tidak mau, dan dia sholat jadi jemaah, jadi makmum. Menunjukkan Nabi Isa turun dengan syariat Islam. Begitu selesai sholat subuh, kata Nabi Isa, bukalah pintu. Dibuka pintu masjid. Ternyata 70 ribu orang Yahudi mengepung masjid dengan bersenjatakan pedang dan dipimpin oleh Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, dia lari sambil meleleh seperti melelehnya darah, lalu dibunuh di Babul Lud, satu tempat di Palestina. Adapun orang Yahudi berpencar lari dan dia bersembunyi. Tidaklah Yahudi bersembunyi di balik pohon, kecuali pohon akan bicara, di belakang saya ada Yahudi, bunuh dia. Orang bingung. Sekarang aja senjata sedemikian canggih, bagaimana mungkin nanti di akhir zaman orang pakai pedang? Senjata yang ada itu dengan amunisi nuklir dan yang lain, itu adalah sumber alam yang tidak bisa diperbaharui, yang suatu saat bensin dan yang lain bisa habis. Dan apabila sudah habis itu semua, maka kembali orang naik kuda dan dengan pedang. Tidak mustahil. Dan kewajiban kita mengimani apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Sayang waktunya sudah habis, kita lanjutkan di lain waktu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Pertanyaan juga belum terjawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.